Kusile makarima, wanji minya me ga tsure maka na hande fudda mi na o nyame ga ram na hande fudda mi ko je nyiri de son hirane rese yande hore suje maka feewi tawan nyiri de feewi min nyama